Yohanes Hondongam Pitu. Puha ya toma lalu ompuan Yesus ulelai tondak di Galilea. Muka ya laku Yudea akan mapat tuju tu kesalena tu Yahudi lana patei. Watu eta to'o, mahuku na lo kesalena tu Yahudi isanga alo kesalai bahun daum. Dadi sangi mak kada sunduk na puan Yesus nawa. Tapi le ende ngiam, ana lo kia laku Yudea, ana malah ni tapi ngkehangam muingkan na pasikolammu. Aka tak tak den tau lombuni pak pugu sana, kemelo le kesangam. Sim pugu isang ko tanda menge-menge, dadi pak paitani laku ingkan na sina lino kahakah ya tau, ana malah ko kesangam. Sesintu tulak na sunduk na aga tak na katapai. Ya mentimba umpuan Yesus nawa. Aka tak pi kau lambi watun na lompak pasangan nak kaleku. Sapo iko watun na liu. Tak iko delalan na lana kebasi ko indelino. Sapo kau inalana kebasi ya akasiku tulasan liu gauk kadakena. Lau ko iko lomba induan lo dipakawak temo. Tak pak kau lama lau lombai, aka tak pi lambi watunku. Susinto inde tulak na puan Yesus laku sindukna, ana toho pia juga Galilea. Lesu indo sindukna puan Yesus langa Yerusalem ulom benda lo kasalle, ya lek bondu kak puan Yesus mesa-mesana melobuni, tak den tau misani. Mahasani di pakahwa lo kasalle ya to'o, ya enggana to kasalle na to Yahudi sangi mak penini li umpia puan Yesus, ana na pekutanan ni nawa. Den dakak muita. Buda tau sipak bisik-bisik diona puan Yesus. Dia emuai. Toma pia hitia. Sapo desian duka muai. Ta, aku tumpu bulim baba hitia hupa tau. Sapo tak den tau bahan yang pekesalai mak tula akan kahiak to kesalena to Yahudi. Tapa nama tangan-tangan do hame-hame, ya lek bom puan Yesus langan bono dewata mak pak guhu. Sangi manga-manga to kesalena to Yahudi lambik nawa. Maka Yesus inde tau na tai den tanisa na natak na de masih kula melangka. Na timbai puan Yesus nawa. Inde ko pak patuduam, tai ape patuduang kaleku, sapo pe patuduan na tu sua. Menamen na melo untuho ipa elo na puang Allah Ta'ala, lanai san inde ko pak patuduam, butu di puang Allah Ta'ala haka, butu di kau haka. Tong pak patuduam pe patuduang kalena, umpea kamatandean kalena. Sapo tong peangang kamatandean tu suai, yang tomu unduk lola, tak den tak tapa ilang kalena. Tak dah kata den napa landasan kuat Musa pahentana puang Allah Ta'ala. Ya den dah kukak tomoi podola mesa untuhoi pahentaya to'o. Akan namelok dah kuat lompate ya. Nah timbai tau buda nawa. Latat tak ko. Men nahi ko lompate ko. Men timba untuk kak puan Yesus nawa. Anggap mesa pengkehangan kupala ku ilanal lo kata huam. Yang kambahuan dia iko. Sapuk si mengkehasyang kuat duka ilanal lo kata huam ke sunak ku anak-anak. Siumpaten na akasituhu pepondongan na Musa diona sunna. Setongan na tak butu dio mai Musa pepondongan nia to'o, sapok butu dio mai nene to napo nene. Dadi maka umpalaku ya to'o, dan nontekka kuak pepondongan na Musa diona sunna, ya akan nakiahat dako iko, keku pabonok mentu ikalena mesa tau ilanalo kata hoam. Dau sangayak tau situhu diitanna, sapok los sangayak situhu tungkayanna. Puha ya tome kutanas sana kana kato Yerusalem nawa. Yang kamba indin do toma hassan di piangan lalan la dipatei. Ita siya to. Mak tula usang ka elok na di olo na tau buda. Na tak den tau umpak kadai. Nesa maka tombai tope babanta nawa. Yang to indin do to dilantik lame pasalama. Sapu maka tia lasulin indo to lame pasalama. Ya tak tia den tau mui podo lame samuisan ni kabutuan na. Anin di dia tau. Tai sana kebutuhan na. Masa siang pun Yesus mak paguhi lamban wa dewata. Pisana na mak kada kasal lelau nawa. Misa si dah kak mua menna anong bangi kebutuanku. Kau tak sulit si tuhuk pailok kaleku bebe. Sapok na suek tola si petok dikatapai. Tak iku misa na sapok kuisang kau. Akai aku ngei mengkalau anai suek. Waktu itu tuh meloil lusak kapuan Yesus. Sapu tak dem malah nasakka ketak pilambi watuna. Sapu budasian taung kata pai, ana sipak tulak-tulak inawa. Manasa indin dendo to dilantik lami pasalama. Aka taitan nak budan tanda memang-emang anapu gau. Des sanaka-naka tu ilang kekalibuan na parisi, uhingi to buda si kabisi jona puan Yesus. Ya mak petuju solenggan na kapala sando, anak su itu sujagai bano dewata lalau sak ke puan Yesus. Ya mak kadang puan Yesus laku tau buda naua. Lah sampai mandang kiak sola, akadaku itu o mak pasule mak langan tu sua. Lah sikapnya aku umpia, sapok tak mak lau lambi, akadak kuak malah laku indoongnya laku ngei. Nasuh sifat tulak-tulak to kesalena to Yahudi naua. Lalu umbai umbaiknya yang dia tawan na tayak lama lah talambi. Lalau ha kombai umpel lambi i solata to Yahudi indo toto hodio bot tesenga sinonge to Yunani anumpak guhu to Yunani. Akah ya nasangan nanawai lompea sapu ta lo lambi an nanawapi tak kok malah laku indo ongel laku ngei. Alo ketampasan nai hame-hamenya to'o, etam pulek nengi handa mahuakna, ya kek de umpuan Yesus aname tambai nawa. Menamen nama waham, lana pelambi ya anna mengihu. Akala kutung ketapa ya, nawa ilambat takala dewata, butu ilamai bata penawanna, lo lewai ketuwam. Inde nawa am, diona penawa masih lana tahi mengganna to matapak laku puang Yesus. Aka watu tato tak pidi bem penawa masiho, aka tak pipuha di pematan de puang Yesus. Buda taun pehengi pepak guhanna puang Yesus, lambi de empi ha muuai. Yan to indindo nabi masaen di pemitai. Nawa piha, yan to indeto dilantik lame pasalama. Sapo den duka muuai? Taa, akala den dakatia labut tu dio mai Galilea to dilantik lame pasalama. Akain nati suhai lambat takada dewata nawa, to dilantik lame pasalama, piampuan na Daud an labut tu dio mai Betlehem botolita na Daud. Dadi si pengka-pengka nindo tau diona puang Yesus. Desia melo ulo sakka puang Yesus, sapo tak demui podo la mesa laku hakai. Tapa namak pasule indo to sujagai bano dewata to disua lo sakka puang Yesus, yan aku tanai nanggana kapala sando solatu ilang kekalibuan na parisi nawa. Sapo akan na tak de umbawa pasule. Yan na timbain nawa. Aka tak pideng kita tau lasu si menahan namak tula. Yan nawain indo to ilalam parisi, oh, ya napa bulim mo kak duka palai. Demma katoo, tope bawanta batu haka toilam parisi matapau lako. Sapo taa, indeh itia mai tau buda, tak piung kaleso pepondongan na Musa, dadi mui tiala dia kasusi, aka wanain na todahua tado. Den duka mesa toilalang kekalebuan na parisi isanga Nikodemus, indo topuhon pelambi puang Yesus, umpak tulai solana nawa. Situhu kebiasaan, tak malah dipasala mesa tahu, dia tak pipuha dihingi tulakna, anak tak den dipahis sapak gaukna. Ya noam misolana? Aka to Galilea aku katiko duka, pahis sa yolo bataka da debata. Lamui tanto ilaam, aka tak tiada nabi labut tudio mai Galilea. Puha ya to'o, ya mak pasulela kubanwana si mesa-mesa.